taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wa liqa'i maradatillah bi syafa'ati rasulillah wa bi niyati ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal istifada wal ifada wal istirsad wal irsad wal istihda'i wal ihda' مثل ما نوى آباؤنا وأصلافنا من العلماء الأملين علماء النهليين سادات العلويين والمسنفين لكتب علوم الدين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وشيخنا وأستاذنا وإخواننا المسلمين والمسلمات ومن وقف ودعمنا وحمد ومسلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأن الله يحل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا نياتنا في مددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المتلوب في نيات الغيب مع الراحة الأجساد والقلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلي من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلي من هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهواء لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى

saking penggodane rayuane setan. Dengan nikmat niku kula kalih panjenengan saged ngluwangaken waktu iktikaf niat ngaji metani kekurangan kekeliruane awak ditutunu ambik Gusti Allah muka-muka disepuro kali Allah subhanahu wa ta'ala lan nyuwun pitulung nyuwun pitedah perlindungan pertolongan muka-muka karene umur didadekno umur sing barokah dipun jejekaken lampah tindak langku kula panjenengan wonten dalan piwulang ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nyampeaken kula kalih panjenengan pikantuk ridhone Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sedaya sing ngrungokno sing rawuh pikantuk dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, dawuhe Gusti Allah sak buyari ngaji di sepuro dosane kabeh. Dikei rahmat kalih Allah sing loroh dipun paringono saras oleh tombo sing susah disenengno kali Gusti Allah, yang punya masalah diberi jalan keluar kemudahan, sing kagungan hajat sing diridoni Gusti Allah muga-muga dipun paringi enggal-enggal keturutan. Allahumma amin. Nerusakan pengajian Kirsatul Ibad sing tutup bab apa yang dilarang Allah melalui lesan Rasul agar tidak dilakukan oleh tiang-tiang jaler. Dipun riwayatakan kalau wingi diceritakno ono si jene wong tekonang Kanjeng Nabi. Orang niki tiang anyar, otomatis mendayo nang Kanjeng Nabi ingin menunjukkan kepingin duduk no awae awae suge gawe ali-ali teko emas. Kanjeng Nabi gak kelemapak malak menguh keweden. Kenek nopo Kanjeng Nabi wong iku lho mrene gowok mowoe gowok genine neraka sing panas kaya ngono aku ya wedi kepanasan. Mboten Kanjeng Nabi, la iku ali-ali go. Lek kepingin tak petu icoploen ali-aline. Riwayat yang lain najeng ana wong teko nang Kanjeng Nabi nggawa ali-ali. Teko emas mari ngono Kanjeng Nabi purun nemoni terus diguak. Ketika piyambeke pun Kanjeng Nabi pun tindakan jarene koncone jukuken dolen ku sik larang sik payu ora ora katene jukuk luru manfaat no meskipun barang iku berharga lek wis gati karepi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tiang niki tiang si enyar kait melbu Islam. Begitu takdim hormati cintai tengene Rasulullah. Kulo kali sampean wis lawas dadi wong Islam. Wis tuwuk moco selawat. Kenging nopo. Barang sing dadi larang Kanjeng Nabi barang sing nyusano Kanjeng Nabi lek kula kali panjenengan lampahi, kok kula kali sampean tetep ngelampahi dengan bangganya, padahal Rasul melihat dengan jelas berapa kali kula kali panjenengan mengaku umat Kanjeng Nabi, mengaku pencinta Rasul, mengaku ahli selawat, tapi kelakuane sik nyusano nanggene Kanjeng Nabi. Berarti selawate sik ana lesan durung sampe nanggene ati. Iya. Kira-kira awak besok lek ni sering mengecewakan nyusan no nang megel no Kanjeng Nabi, dipapak tak awak niki, Gusti kula biyen ahli maca selawat tenggene sampean, selawatmu iku mang nyusan no nang aku, kira-kira dipapak tadi ditinggal, ditinggal pak. Maca selawat niku wau untuk mengantarkan supaya kula kali sampean niku lebih senang, lebih cinta, lebih puas, lebih pas lek kula kali sampean wis nglakoni apa sing diperintah dicontono Kanjeng Nabi, dan merasa risih gak enak lek kapan iku gak disenengi Kanjeng Nabi. Ya wis gak beda kula kali sampean lek seneng nang ngene bojone iki lho. Wah, gak disenengi bojo iki. Awak rokokan. Mari ngono lek nebu mari rokokan bojo iki mambu ababe rokok. Waduh, murang-muring wis. Iya. Kira-kira sampean rokokan? Tak kira. Awak le rokokan sido gati papak bojo gati keloni awak ingat kan jenah? Iya. Onok wong rokokan nyengkir deh. Apa? Aku gak rokokan, kelambiku mambu rokok. Bojo gak gelemnya dek rugi awak. Lah kan jenah? Semono golek kula kali sampean cinta nang kene Gusti Kanjeng Nabi. Wal Bukhari ngriwayataken Imam Bukhari la'ana ngelaknat dungakno elek dungakno adoh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belendak nang sapa al mukhannisina minar rijal wong sing kemedok. Kemedok iki apa? Mbuh dandanane kaya wong wedok, mbuh lakune kaya wong wedok, mbuh omonge kaya wong wedok. Minar rijali padahal dhewe wong lanang, ana wong lanang kemedok. Gusti Kanjeng Nabi gak gelem nrimo, gak gelem metuhi. Wal mutajarri wal mutarajjilati minan nisa semono uga wong sing kelanang-lanangan, wong wedok sing macak pakaian gaya kaya wong lanang. Ya. Yeah. Wa in lam yaf'al fahisyatal kubra, meskipun wong sing kemedok, wong lanang sing gaya wedok, utawa wong wedok sing gaya kaya wong lanang, meskipun dia itu tidak melakukan pekerjaan perbuatan yang besar sampai perzinaan utawa kawin sejenis, Gusti Kanjeng Nabi moh nrimo moh memberi syafaat, moh nyedek. Iya. Yeah. Para hadiri sekalian, lek kula kali sampean ana ngene masjid ngene kaya gak ana nggih ya. Jaman taun 1995. Wong wedok niku biyen kulotan. Iku wis saru, Pak. Arek enom niku kulot semerat kulot ta. Celana sing ombo nggih ya. Tapi gak koyok celana medhet-medhet ngoten. Dadi ya wis koyok sepan koyok rok ngoten lho, tapi rupa koyok celana. Zaman niku kiai-kiai niku ngeten, ojo gawe ngono haram. 95. Kula sik eling. Ustaz Ismail niku mbangun pondok, santrine kok ana ngono, ojo nangis. Tak ringkes. Tak tukokno rokok. Ojo pakaian koyok ngene. Lulek sakniki, Pak. Sampean delok wong wedok celanaan niku wonten ta wonten? Wonten ta wonten? Katokan niku wonten, Pak. Lek minggu ngarep kowe masjid iki kaya gak dosa blas. Kaya gak dosa blas. Padahal dilanat ambek Rasulullah. Belenak Gusti Allah delok. Kaya gak salah. Iya. Yeah. Para hadirin, kok umpama umat Nabi Muhammad sing nglakoni kaya ngene iki urip jamane Nabi Lut wis diringkes ambek Gusti Allah. Wis diringkes ambek Gusti Allah. Mun ngoten. Arek wedok niki lho sakniki sampean mboten delok. Katokan. Jai klambi lanang, sepeda montor lanang, koyo arek lanang, wali. Gak rumong sotu sokra apa, pancen gak ngerti. Iya, yeah. Lah kulo kali sampean, boten dikongkon ngoten nih. Deloken anakmu, keluargamu, bojomu. Lek si arek niku wau sing lakoni ngono iku mangkok sik ana hubungan famili, kon berhak kon sik pakdene, kon sik dulure, lek kene eling nonduk kon katokan ngene oleh, tapi lek ne ana jero kamar tok futuo gak popo. Lek kon metu ngene nangis Gusti Kanjeng Nabi. Dilaknat kok. Gusti Allah gak serantan. Iya. Yeah. Berapa banyak wis akeh. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min qaumin." Masyarakat mana saja wong endiae yakunu baina adhari adhurihim sing endi ana tengah-tengahe ana ngarepe man ya'malu bil ma'asi ana wong nglakoni maksiat. Maksiat apa? Ngene iki wae. Ana wong wedok celanaan kaya celanae wong lanang. Wonten ta wonten? Bek. Iya. Jangankan demikian. Wong sakniki lho pegawe-pegawe ku kathah sing budal wong wedok iku gawe celana. No. Meskipun celana iku celanae wong wedok. Iya, yeah. Bukan pakaiannya. Lah lek niki ganti titik suwe-suwe padok lek jaman taun 95 iku wong kulotan iku wis saru. Kok dijarno tambah nantang sakniki wong wedok wani celana. Iya. Suwe-suwe. Ya suwe-suwe juga karu-karuan, Pak. Lha kapan ono masyarakat di tengah-tengahnya itu ada orang berbuat maksiat? Hum a'azzu minhum, padahal sing delok niki luweh mulya, luweh kuwasa, luweh iso nyegah nuturi nang ngene wong sing nglakoni maksiat. Walam yughayyiruhu. Tapi menengahe dek. Meneng dijarno sebab panno go tak elingno lara ati. Ya apa? Illa asabahumullahu minhu biadab. Lek sampean gak ngelingno, tak elingno jare Gusti Allah. Dielingno apa? Macem-macem. Kadang-kadang wong iku punya masalah. Kurang apa sih awake iki kok sik duwe penyakit ngene? Penyakite macem-macem. Lingkungan berupa macem-macem, dikudo anake, dikudo ngene. Lah lek sampean sakniki umpama bebas ya apa? Nyatane aku gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Dijarno kon ambek Gusti Allah. Lek perkara-perkaramu wis melanggar, ojo ngomong ora apa-apa. Lek mulih. Iya. Lek mulih kon diadili kira-kira nyeluk sapa? Iya. Nyeluk sapa? Gini Quran pun kata, Pak. Gini surat Maidah Gusti Allah dawuh. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud. Wong-wong sing kufur. Kufur itu apa? Wis gak gelem ngelakoni piwulang agama Islam. Tapi gak gelem ngelakoni Islam. Islam tapi mau pakaian Islam. Ya. Wong Bani Israil iku biyen tau ngono. Zamane Nabi Dawud ambek Nabi Isa. Mari ngono ya Allah. Umat kula niki pun kula warang ngeten kok ngeten mawon. Kula wedi Gusti. Lek sampean sing ngelingno, sampean jejegaken mawon Gusti, dijejegno ambek Gusti Allah. Wakanu ya'tadun dalika kualate wong Bani Israil iku biyen kualat ambek nabine Nabi Dawud ambek Nabi Isa sebab bima asawakanu ya'tadun sebab dee iku ngelanggar nantang piwulangane Nabi Dawud ambek Nabi Isa nantangi gak tanggung-tanggung malah kebablasan. Kebablasan ya apa? Diceritakno ambek Gusti Allah. Kanu la yatana hauna ammungkarin fa'alu. Masyarakate iku wis gak gelem ngelingno kelakuan bejate sing dilakoni. Dalam tafsir dijelaskan. Ya. Lek kapan wong iku mang jaman biyen, jamane Nabi Dawud kok ana wong niki wau wong wedok gawe pakaian lanang. Emake menengae utawa, "Nduk, kon iki wedok gak pantes nglawi pakaian lanang, engko garai tingkamu koyok wong lanang. Lek kon tingka koyok wong lanang garai gak gelem rabi ambek wong lanang. Ah ya bi wong we wong lanang ngoten. Iya. Akhire rabi padha wedok ikrana kang seneng dadi wong lanang gak gelem manak. Lek wis gak gelem manak entek menungso iki ngoten ah ya. Mak, cocok jadi sampai kuno, gede. Mak, ikati. Wawo. Duna, kon tak keingono ae, kon loro ati. Mak, gak kon sopo, gak kon kei blonjo. Ngoten ya. Akhirnya menene, wis jar-jar noai. Niki lho. Biyen niku terjadi ngoten. Akhirnya ya apa? Diringkes sampai Gusti Allah. Wong tuwa sing kaya ngono ngejarno anake nglakoni maksiat ngoten niku gak ngelingno. Krana kok digawe belanjani mene loro mari ngono metu wulune dadi kaya bedhes. Gak wani metu. Mati ngenes. Jaman biyen. Lho, ngono lho. Jare Gusti Allah, lek kapan ana wong lanang kemedok wong wedok kaya kelakuane lanang lek wong tuane meneng tak kei siksaan kaya ngono. Lek ana donya iki durung mulene nang akhirat tanpa no gak mungkin bebas. Gak mungkin bebas. Berapa sekarang yang ada? Ya. Yeah. Sing luwih nemen maneh. Krana wong lanang iku kemedok wong wedok niku kaya lanang, akhirnya terjadilah wong lanang seneng ambek wong la. Nggih ta? Krungu sampean. Keker ngene TV, ngene koran iku ya saniki ngeten iki. Wong wedok krana iki ana wong wedok ayu gayae kaya wong lanang seneng padha wedok wedoke sakniki dhewe nuntut berusaha ya apa nang DPR nang ngene pemerintah sano wong lanang wedok kawin ambek wong lanang wong wedok ya padha ambek wong wedok pun Mbak ditekakno teko kiai teko mari ngono teko golongane wong dokter nggih teko diwara Mbak sing sampean kaya wong lanang Kang sampean sing seneng kaya wedok sehingga podcast gawe ngene sampean iku ada kelainan jenis ana penyakite penyakit jiwa sampean iku cara kasare rada edan. Pak terima Pak. Masih edan-edan gini. Aku nama. Ya. Ya. Bahaya nih. Lulek sampean iki sampe di sana. Apa gak tahu belum sekelakon ini. Nanti. Dicerita no biye. Kau menabil luti lo biye. Kau menabil luti. Iku wong lanang rabi ambek wong lanang jaman biyen wis ana sing wedok ya rabi mbok wedok dielingno ambek Nabi Lut gak gelem ya akhire gak gelem Gusti Allah ngutus Jibril elingno wong-wong iku lek gak gelem ringkesen ditekani malaikat Jibril ambek piro-piro malaikat krono malaikat mendoyo nang mendoso dia itu mendayo koyo berpura berwajah seperti mendoso mendayo nang Nabi Ibrahim krono Nabi Ibrahim niku wong ganteng yang ganteng disukui enak mantun ngoten boten Nabi Ibrahim kula boten teng sampean kula mampir teng sampean keranten kati ngiling no kaumi Nabi Lut sing tiang niku rabi lanang podo lanang wedok podo wedok oh iya wis rono gambaran berikut ya Allah Nabi Lut niki bingung krono sing teko malaikat wongi ganteng masyarakat Nabi Lut ngomong no Nabi Lut duit dayo ganteng kati dirapi Para hadirin wis diilingno ambek Nabi Lut meten tengahe akhire jarene Gusti Allah diwalik Pak nemu bencana. Ya, yeah. Gak ana apa-apa, gak ana udan, gak ana angin, mara jenenge ana lindu gempa bumi. Jenenge gunung iku ngalih nang laut, banyu laut genti nang ngene go. Gunung koyok gini aja tu pak tsunami nanti semerap lah sampean. Gunung gini Quran jari gak ana wis dicontohno mikir si Allah. Kukut kabeh wis. Kukut dikukuti ambek Gusti Allah. Apa yo sampean kate daftarno Indonesia koyo ngono? Nggih. Eh wong sing kendel-kendel nggih. Para hadirin sak derenge malaikat niku wau nang kene Nabi Lut, Nabi Ibrahim, kate la apa sampe nang Nabi Lut ngringkesi manungsa-manungsa sing anu ngene lho. Oh, sampean kate ngringkesi gak sungkan ta? Ngene kono iku lek gak salah ada 40 orang pengikut Nabi Lut. Mereka itu kapasitasnya koyok wali-wali ini Gusti Allah. Ya enggak, lewong petang bulu. Lewong petang bulu? Ya enggak. Tak joko. Wong rong bulu? Ya enggak. Wong sepuluh? Borong. Iya. Enggak, tak temennya ya. Sing koyok Nabi Lut iku kari situ tok. Faken aku Nabi Lut. Kari jentok. Lolek kari ijen, lho iki kesempatan. Sing ijen iki mang tak slametno, sing liyane diringkesi, diringkesi. Iya. Yeah. Mergane Pak kula kali sampean sing istiqomah sik diparingi eling ambek Gusti Allah sing akeh maca istighfar, terutama nalangi nang kene wong mukmin-mukmin sing gak tabe eling maca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tolong sampean amalno. Nalangi wong-wong sing gak ngeten iki. Cene apa? Mereka koyok gak salah bendino nantang ben bengi apa maneh malam Minggu, Minggu esuk ana ngarepe masjid. Lek sampean gak nalangi Pak esuk sore, lek diringkes awak iya apa? Dalam keadaan maksiat nanggene Gusti Allah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tolong sampean amal jamaah masjid. Ping 27 sing ngrungokno ana omangke ngoten. Sampean nglalangi ngoten niku padha ambek ngamanno awak dhewe. Dungak no api bali e yonang awak de dewi. Ya. Yeah. Wa Abu Dawud wa Nasai la'ana ngelaknat. Dungak no kanjeng nabiku. Kawongiku ado teko rahmati Allah. Sing onok sumpek gak puas. Mari ngono golek kesenangan ngene kurang seneng ngene akhire ndak ada ketenangan. Sopo sing dilaknat ambek Rasul? Ar-rajulu wong lanang yalbasu kang gawe libsatal mar'ati pakeane wong wedok. Ya, yeah. Wong lanang gawe pakeane wong wedok. Teka o iku rupa ka kalung. Onten dadi yang lanang kalungan. Onten ta onten? Onten. Iya. Yeah. Kepingin ya apa? Kalung iku cak pakeane wong wedok. Sampean ojo kalungan kekno bojo sampean. Sampean dikeki akeh gelang ana. Gelangan weke wong lanang, kek ana jam yaiku dadi arlo. Gila ngoten iki ya. Ojo nentang sing gak enggak. Iya. Wal mar'atu semono uga dilaknat ambek Rasul, wong wedok talbasu yang mengakai libsatar rajuli kaya pakaiane wong lanang, katokan, celonoan, onten ta? Selama sampean iku celonoan, selama sampean iku katokan gawe kaya wong lanang. Pada saat itu sampean dilaknat dipendeliki ambek Gusti Allah. Aku ngaji lho padha ae. Iya. Dadi sing oleh sampean gawe apa? Asal ana kamare dhewe ga didelok wong liya. Iya. Wis tuwuk-tuwuk nang ngono wis ana ngene kamar sampean pasang kaca ngalor ngidul beres susan ya. Wattabroni innam ra'atan sak jenenge sijine wong wedok marot ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liwat ana ngarepe Rasul mutaqallidatan kausan, ana wong wedok liwat ana ngarepe Kanjeng Nabi. Wong wedok niku mangkok nggawa panah gendewa niku Pak, gendewa. Lek sak niki ana wong wedok nyangking bedhil. Bedhil nggawa niku ya. Wetan kaya tentara ngoten. Iya. Terus ya apa? Faqala la'anallahul mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Wong kaya wedok kaya ngene iki. Saken dilaknat ambik Gusti Allah, dilaknat, dilaknat. Krono madani ambik wong wedok. Krono wong wedok meksa ae, Pak, emansipasi, penyamaan hak, penyamaan sederajat aku kudu iso wong lanang. Lu blaen. Iya. Yeah. Wong wedok itu sudah disamakan di hadapan Allah sama orang laki-laki dalam hal lek kon ngelakoni apik, apikmu yo apa tetep diregani 10 kali lipat. Kon maca Quran wong lanang 10 kon yo 10 dalam hal itu. Ojo njaluk sing luwe. Engko ngerubah tatatane Gusti Allah. Pesen kula nggih ditalangi mawon. Kula kali sampean si eling ya. Monggo sing akeh maca astagfirullah lil mukminina wal mukminat. Onten pesenan saking Cak Mail wau. Iya, Cak Mail ditakoni. Ana wong usat, ana wong Jumatan ngene ngarep. Wong ngentut kate waktu sembahyang batal. Terus kate mule, kate metu, gak iso. Mule krono mang Jumatan durung sembahyang, mule ini terus sembahyang toh, dohor. Gak popo ta, bener Cak Mail. Iya, krono sampean mang gak Jumatan, ninggal Jumatan krono udur, maka Jumatan ini diganti ambil sembahyang dohor. Gak kedusan, boten krono wau kene udur. Muka-muka dadi ilmu sing manfaat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أتحبي وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.